Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan risalah Al-Qawlus Sadid, syarah dari kitab At-Tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita selesaikan bab syafa'ah. Dan di malam hari ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bab firman Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya engkau, khitab di sini tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, bab ini dimasukkan oleh musannif dalam pembahasan seputar at-tauhid dan memiliki hubungan dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab asy-syafa'ah. Bab asy-syafa'ah dalam arti kata, seorang makhluk yang tidak bisa memberikan syafaat kepada makhluk yang lainnya kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, hingga bahkan orang yang dicintainya. Ini menunjukkan lemahnya makhluk, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak adanya bahaya kemadharatan. Karena yang melakukan itu seluruhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila Rasul saja tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla, demikian pula tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, karena hidayah di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan hak untuk ibadah hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adalah seorang manusia biasa. Karena itulah ketika seorang bersyahadat, ia mengikrarkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah dia mempersaksikan la ilaha illallah, dia juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya Allah azza wajalla. Berarti tidak menyingkirkan kedudukan beliau sebagai seorang hamba, yang menunjukkan sekaligus sebagai nilai arti penting seputar prinsip tauhid. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagai seorang rasul Allah dan juga sebagai hamba Allah azza wajalla, untuk mengingatkan kepada kita hamba tidak berhak untuk disembah. Hamba itulah yang menyembah Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga tidak boleh seorang menyembah Rasul, berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta rezeki kepada Rasul juga tidak dibolehkan. Bahkan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang berlebihan, hingga seakan-akan memposisikan beliau sebagai seorang rasul yang juga bisa menolak kemadharatan dan memberikan manfaat kepada umatnya, Ini adalah pujian yang dilarang di dalam Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tatrutuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Fa inni ana abdun, karena sesungguhnya saya adalah hamba. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakan oleh kalian, saya adalah hamba Allah dan sekaligus sebagai Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seluruh pujian-pujian yang disanjung dengannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sanjungan yang berlebih-lebihan adalah pujian-pujian yang pada hakikatnya menyelisihi bimbingan Rasul dan bertentangan dengan prinsip at-tauhid. Nah, seperti seseorang memuji Rasul dengan pujian yang berlebih-lebihan hingga bahkan beristighfar, bertobat, memohon ampunan bukan kepada Allah, tidak menyebut nama Allah Azza wa Jal sebagai zat yang maha ghafar, maha pengampun, tapi menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang ma'ruf kita dengarkan di masjid-masjid bahkan kaum muslimin. Di antara pujian-pujian yang ma'ruf kita dengarkan yang di dalamnya ada unsur nilai syiriknya, menodai prinsip dan kedudukan Rasul yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan diikrarkan, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita menetapkannya. Dengan mengatakan, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Orang itu berdoa kepada Rasul agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Allah maksud-maksud kita. Artinya menjadikan Rasul sebagai wasilah perantara antara mereka dengan Allah. Jadi ketika mereka berdoa, mereka tidak berdoa dengan menyebut nama Allah. Mereka berdoa dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, urzuqni. Ya Nabi Allah, irhamni. Lafaz-lafaz syirik yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ketika mereka dikatakan apakah mereka menyembah Rasul, jawabannya tidak. Mereka berharap agar Rasul menyampaikan kepada Allah maksud-maksudnya. Nah, agar menyampaikan kepada Allah bahwasanya si fulan dari umatnya minta agar mendapatkan ampunan, minta agar mendapatkan rizki, minta agar mendapatkan kesembuhan. Ini termasuk kesyirikan, persis sama dengan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kita tidak menyembah sesembahan-sesembahan kami ini, melainkan kita menyembah mereka agar mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Nah, lafaz yang setelahnya lebih parah lagi, waghfir lana ma madha, ya Rasul, ampunilah apa yang telah lewat dari dosa-dosa kami. Nah, waghfir lana ma madha. Nah, minta bertobat, beristighfar, tapi bukan kepada Allah. Tapi berdoa dengan beristighfar menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasul sebagai hambanya dan Rasulnya yang tidak memiliki hak untuk disembah, yang bahkan tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat yang tertimpa seorang pun dari umatnya. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Katakanlah sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri dharran, adanya andil untuk memberikan kemadharatan, wala naf'an, demikian pula manfaat. Karena manfaat yang dirasa oleh Rasul, madharat yang dialami oleh Rasul, itu semuanya adalah berada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul tidak punya hak untuk menolaknya dan mendatangkannya. Demikian pula ayat yang tadi kita sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta, dinafikannya hidayah pada diri Rasul. Bahkan orang yang dicintai oleh Rasul, Rasul tidak bisa membimbingnya menuju hidayah Allah Azza wa Jalla. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi hidayah itu semuanya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tayyib, kemudian disebutkan di sini hadis wa fi sahih, dan di dalam riwayat yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimatullah alaihi di dalam sahihnya. An Ibn al-Musayyib, dari Ibn al-Musayyib, Sa'id Ibn al-Musayyib, an abihi, dari ayahnya. Beliau mengatakan, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika Abu Talib mengalami kematian. Berarti Abu Talib diceritakan dalam hadis ini sedang merasakan sakaratul maut, detik-detik ajal menjemputnya. Ja'ahu Rasulullah, maka datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Sementara di sisi Abu Talib terdapat dua tokoh kafir di zaman tersebut, yang bernama pertama Abdullah bin Abi Umayyah dan kedua Abu Jahal. Nah, faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Dituntun oleh Rasul agar pamannya mau mengucapkan kalimat tersebut bahkan di detik-detik ajalnya, kematiannya. Kalimatan uhajjulaka biha indallah, kalimat yang apabila kamu ucapkan akan saya bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengucapkan kalimat tersebut akan masuk ke dalam Islam. Rasul juga menjanjikan di dalam hadis, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang meninggal, siapapun mereka, sementara mereka mengetahui la ilaha illallah, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, dan sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan kalimat tauhid. Faqala, maka diceritakan dalam riwayat ini Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pun mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci an millati Abdul Muttalib, dari agamanya Abdul Muttalib. Naam, agama kesyirikan. Naam, agama kesyirikan. Inilah tradisi jahiliyah. Mereka menggiring seseorang untuk menyimpulkan itu sebagai kebenaran, bahkan menolak kebenaran yang tersampaikan kepada dirinya dengan menyebut-nyebut agama nenek moyangnya. Nah, nantinya akan muncul ta'asubnya kepada nenek moyangnya, kepada kerabatnya yang telah meninggal dunia. Falhasil, mereka mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama syirik, menyembah berhala selayaknya kaum Quraisy di zaman tersebut pada umumnya. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulanginya kembali, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Fa'ada, dan keduanya pun mengulangi kalimatnya dengan kalimat yang sama, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib. Nah, padahal diriwayatkan Abu Talib adalah seseorang yang pada hakikatnya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Walau la hadzaru masabbatin atau malamatin wa masabbatin lawajattani bidzaka samhan mubina. Sesungguhnya saya telah mengetahui, kata Abu Thalib, diriwayatkan dalam satu syair dia mengucapkannya ketika dia hidup. Dia mengatakan, sungguh saya telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad ini min khairi adyanil bariyati dina, sebaik-baik agama yang dipeluk oleh umat manusia, karena mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan kepada akhlak-akhlak yang mulia, nah, dan melarang seseorang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, kezaliman, zina, yang notabene perbuatan-perbuatan mungkar tersebut dipandang jelek memang oleh mereka, orang-orang musyrikin Arab di zaman tersebut. Mereka tidak menyukainya. Walau la hadzaru masabatin, kalau bukan karena saya meninggalkan celaan kaumku atasku, lawajadtani bidzaka samhan mubina, meniscaya engkau akan menjumpai diriku dalam keadaan lapang, secara terang-terangan menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, bila seseorang membenarkan tanpa mengucapkan maka bukan termasuk dari seorang mukmin. Nah, karena iman itu berhubungan dengan lisan dan hati. Kalau semisal dengan hati saja dia menetapkan mengimani, tapi lisan tidak dia sampaikan, tidak dia lafadzkan, tidak dia ikrarkan, dia seorang yang mukmin, maka dia bukan sebagai seorang yang beriman. Nah, ini siapa ini? Nah, kalau ribut berdiri nanti ya. Nah, Abu Bakar. Ya, jangan ribut ya. Nah. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Wa kana atau fa kana akhiru maqala, maka jadilah kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya teman yang buruk. Kalau seorang berteman namun temannya itu buruk, ketika dia memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan itu sering dihalang-halangi oleh mereka. Ingin sholat dikatakan, oh sudah soleh kamu ya. Nah, ingin tobat kah? Malu. Nah, diolok-olok, sudah jadi kiai sekarang. Subhanallah. Padahal dia ingin tobat, ingin ke masjid, urung, disebabkan karena ejekan kawan-kawannya yang jelek, yang buruk. Nah, sebagaimana Abu Thalib yang ada di dalam dirinya ketertarikan untuk menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena temannya yang buruk mengajak dirinya untuk terus berada di atas agama kesyirikan, akhirnya terpengaruh. Dia lebih memilih memeluk agama kaumnya. Nah, tidak menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui Abu Thalib wafat, ternyata memilih agama kaumnya, agama syirik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh-sungguh saya akan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah, wahai Abu Thalib, ma lam unha anka, selama saya belum dilarang untuk melakukannya. Artinya selama Allah tidak menurunkan wahyu melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun kepada Abu Thalib yang musyrik. Nah, Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba. Naam. Tidaklah sepantasnya bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini umum, tidak hanya khusus terkena kepada Rasul saja, juga seluruh seorang mukmin, seluruh orang-orang yang beriman tanpa pengecualian terkena hukum ayat ini. Ayastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka memintakan ampunan kepada Allah yang mereka berikan untuk orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah dari kalangan kerabatnya sendiri. Nah, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap Abu Thalib itu seperti ayahnya, orang yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salam, karena beliau setelah cerita yang panjang disebutkan di dalam kitab At-Tarikh bagaimana nasib Rasul alaihi salatu wasallam di waktu kecilnya, ketika ada di perut ibunya tidak melihat ayahnya, ayahnya meninggal dunia. Nah, ketika lahir meninggal ibunya. Nah, dalam keadaan beliau masih kecil, diasuh oleh kakeknya hingga diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan subhanallah, Allah jadikan Abdul Muthalib, demikian pula Abu Thalib, menjadi orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan demikian dekatnya Abu Thalib dengan keponakannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan ini terlihat bagaimana di awal-awal Islam Abu Thalib membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membela Rasul. Nah. Bahkan sampai diceritakan beliau rela mengungsi, nah, bersama dengan suku-sukunya, baik yang muslimnya atau yang musyriknya. Nah, disebabkan karena teror, demikian pula ancaman, demikian pula gangguan-gangguan yang demikian besar yang diberikan oleh suku-suku musyrikin Quraisy yang tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Abu Thalib. Nah, kisah yang ma'ruf disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga falhasil dengan turunnya ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebagai bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada pamannya sendiri Abu Thalib. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat ini, fa anzalallahu azza wa jalla wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah turunkan untuk Abu Thalib ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sehingga ayat ini ada asbab nuzulnya, ada sebab musabab diturunkannya ayat ini oleh Allah azza wa jalla, yaitu berkisah bagaimana Rasulullah SAW mendakwahi pamannya Abu Thalib dan ternyata Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan. Nah, kita bacakan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih di dalam kitabnya Qaulus Sadid. Wa hadzal babu aidan nadhirul babi alladhi qablahu. Dan bab ini juga semisal dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab asy-syafa'ah. Nah, yang tidak ada seorang makhluk pun bisa memberikan syafaat tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahu idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdhalul khalqi 'ala al-ithlaq. Yang demikian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah seafdol-afdol makhluk secara mutlak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. sebaik-baik makhluk adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik Rasul juga adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan diceritakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memilih adanya dua khalil saja dari kalangan seluruh hambanya. Yang pertama Ibrahim alaihi salam, dan kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azamuhum 'inda Allahi jahan, makhluk yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabuhum ilaihi wasilatan, yang paling dekat bahkan kedudukannya di sisi Allah adalah Rasul. La yaqdiru ala hidayati man ahabba, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dicintainya dengan hidayatu taufiq, hidayah taufiq. Karena hidayah dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua macam. Yang pertama hidayah taufiq. Yang kedua yang dikenal dengan hidayatul irsyad wal bayan. Kalau secara kesimpulan, hidayatul taufiq adalah hidayah untuk agar seseorang mengamalkan satu ilmu. Itu semuanya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan sekian banyak ilmu, bahkan kita mempelajari sekian banyak ilmu, enggak semuanya orang yang mendengarkan ilmu dia mau beramal, ya kan? Dia mau beramal. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Sehingga ada seseorang yang mengatakan si fulan, dia sudah sering dinasehati tapi ternyata bebal, nah, enggak mau dengar. Karena taufik di tangan Allah Azza wa Jal. Taufik itu di tangan Allah. Artinya menjadikan seseorang mau mengamalkan ilmu itu Allah yang berwenang untuk mengaturnya. Si fulan Allah bukakan hidayah, si fulan Allah tutup hatinya. Itu adalah wewenang Allah Azza wa Jal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah itu tidak ditanya tentang perkara yang dilakukan oleh Allah. Jadi jangan kita mempertanyakan kenapa Allah takdirkan si fulan demikian. Kenapa nasib saya Allah jadikan demikian? Kenapa orang tua saya Allah jadikan demikian? Jangan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan merekalah makhluk yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan yang kedua yang dikenal dengan hidayatul irsyad wal bayan, hidayah membimbing dan menjelaskan, menyampaikan kebenaran, membimbing seseorang untuk berada di atas jalan kebenaran bersama dengan ahlil haq. Ini hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua ini hidayah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan semua ahlil iman, ahlil Islam, mereka bisa memilikinya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memberikan hidayah menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang dimaksud hidayah di dalam ayat ini adalah hidayah al-irsyad wal bayan, hidayah menerangkan dan menjelaskan. Rasul menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan menuju neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan kepada umatnya secara gamblang jalan-jalan yang dengannya seseorang bisa menuju surga Allah Azza wa Jalla. Siapapun bisa mendengarkan hadis Rasul tersebut. Para ulama juga demikian, para mubaligh, para ustaz, para muallimin memberikan petunjuk kepada murid-muridnya, kepada umat ini, ke jalan yang lurus, menerangkan kepada mereka hakikat kebenaran, menerangkan kepada mereka hakikat kebatilan, demikian dan demikian. Mereka memberikan bimbingan, mereka memberikan hidayah Namun hidayah yang dimaksud adalah hidayah al-irsyad wal-bayan. Hidayah memberikan penyampaian, bimbingan dan keterangan-keterangan ilmu. Nah, dan disebutkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang misal penerapan kedua hidayah ini untuk kita bisa semakin memahaminya. Pernah disebutkan di dalam salah satu riwayat perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau diutus oleh Rasul mendatangi Khaybar, kemudian menaklukkan negeri Khaybar tersebut. Khaybar adalah satu wilayah yang diduduki oleh bangsa Yahud. Al-muhim, Rasulullah alaihi salam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Fawallahi la ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah melaluimu kepada satu orang, maka itu lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah. Berarti di sini terkumpulkan padanya dua hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayatul bayan wal irsyad. Ali bin Abi Thalib mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Nah, mendakwahkan mereka agar tunduk kepada syariat Islam, meninggalkan agama kekufuran mereka, agama Yahud. Dan Rasul mengatakan Allah yang memberikan hidayah. Allah yang memberikan hidayah dengan sebab ajakan dakwah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan hidayah taufik itu di tangan Allah. Sekaligus keutamaan apabila seseorang memberikan hidayah kepada yang lainnya dengan hidayatul bayan wal irsyad. Sehingga dengan sebab tersebut Allah berikan hidayah taufik kepada si fulan melaluinya. Ini di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Man da'a ila al-huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang lain menuju petunjuk, berarti menunjukkan ajakan di sini, petunjuk di sini maksudnya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Dia terangkan, dia jelaskan, dia bimbing orang lain untuk mendengarkan kebenaran dan meninggalkan kebatilan, dia terangkan al-haq kepada dirinya. Nah, falahu mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala seluruh orang yang mengikutinya. Si fulan mengikutinya, si fulan menerima ajakannya. Berarti Allah jadikan melalui sebab dirinya beberapa orang mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Maka Rasul menjanjikan falahu mithlu ujuri man tabi'ahu, ia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti mereka sedikit pun. Masing-masing Allah berikan pahala sesuai dengan keutamaan amalan yang diamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang lain yang berada di sekitarnya. Ini termasuk dari karunia besar. Demikian pula rahmat Allah kepada mereka orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, maka dari beberapa penjelasan yang kita sebutkan menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Nah, keutamaan orang memiliki ilmu dan menyampaikan ilmu. Dalam perkara kebaikan apa saja, selama apa yang kita ajarkan tersebut memberikan pengaruh kepada orang yang kita ajarkan sehingga dia merasakan kebaikan dengan apa yang kita bimbingkan dirinya kepadanya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Kalau kita ajarkan anak kecil hingga akhirnya dia bisa baca Al-Quran, subhanallah, betapa banyak ya kan pahala yang akan kita raih. Setiap huruf yang dibaca oleh sang anak ini, bahkan sampai dewasanya, kita yang mengajarkan dia dengan sebab kita Allah jadikan dia bisa baca Al-Quran, akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan sebelumnya kepada sang anak tersebut. Subhanallah. Nah, pahala yang apa, amalan yang mungkin ringan, tapi ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Kita ajarkan kepada seorang yang sholat nggak boleh demikian. Nah, akan bisa membatalkan sholat sehingga seorang anak paham, oh ternyata ini batal sholatnya, sehingga dia berupaya sholat menjalankan rukun-rukunnya dan meninggalkan pembatal-pembatalnya. Subhanallah, banyak pahala yang akan kita raih. Nah, ini yang dikenal dengan ilmu yang bermanfaat, diajarkan terus ternyata diamalkan oleh orang yang diajarkan oleh dirinya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di di alinea yang setelahnya. Wa innamal hidayatu kulluha biyadillah. Hanya saja hidayah itu seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa menyampaikan. Kita hanya bisa membimbing sebagaimana Rasul mendatangi Abu Thalib menyampaikan kebenaran, ya ammi qul la ilaha illallah. Ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terlepas apakah Abu Thalib menerima ataukah tidak, itu semuanya berada di tangan Allah dan menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa allazi tafarrada bi hidayatil qulub. Maka dialah Allah yang Maha Esa di dalam memberikan petunjuk kepada hati-hati manusia. Sehingga si fulan menjadi mukmin, si fulan Allah takdirkan menjadi seorang yang kafir. Allah yang menggerakkan hati-hati mereka. Inna quluba bani adama kullaha baina usbu'aini rahmani azza wa jal yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati hamba ini berada di antara jemarinya Allah azza wa jal. Allah bolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak Allah azza wa jal. Sehingga terkadang seorang memiliki tekad melakukan kebaikan di satu hari, ternyata di hari yang berikutnya pudar rasa tekadnya tersebut, hilang dan sirna, bahkan tidak berbekas, sehingga akhirnya dia mengurungkan apa yang dia niatkan sebelumnya. Nah, maka dari itu di dalam hadis, ketika seseorang memiliki niatan melakukan kebaikan, maka diupayakan semaksimal mungkin untuk langsung dia wujudkan. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu besok. Nah, jangan dia tunda. Terus diupayakan mewujudkannya sebelum pudar keinginan itu dari dirinya. Kama tafarrada bi khalqil makhluqati, sebagaimana Allah itu bersendirian Maha Esa di dalam menciptakan seluruh makhluk. Fatabayyana annahu al-ilahul haq. Maka dengan ini menerangkan kepada kita bahwasanya satu-satunya sesembahan yang benar disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan selainnya. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah. Syafaat itu juga milik Allah Azza wa Jal. Makhluk lemah tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Karena itu menjadi wewenang Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan satu-satunya yang disembah adalah Allah Azza wa Jal. Jangan menyembah makhluk. Nah, jangan pula meminta hidayah kepada makhluk. Tapi mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma qauluhu ta'ala, disebutkan di dalam hadis qudsi yang ma'ruf, ya ibadi innama lauda'utani wa rajautani laghafartu laka wala ubali. Nah, wahai hambaku, selama kamu mengharap kepadaku dan meminta ampunan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, laghafartu lak, saya akan mengampuni dirimu, wala ubali, saya tidak apa namanya ubali, yakni tidak peduli seberapa besar dosa yang diamalkan, seberapa banyak kemaksiatan yang diamalkan, selama dia berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikannya. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, fal muradu bil hidayati huna hidayatul bayan. Adapun firman Allah ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, yang dimaksud petunjuk di dalam ayat ini adalah hidayatul bayan, petunjuk menyampaikan, membimbing. Karena tadi kita sebutkan hidayah ada dua, hidayatul taufiq, menggerakkan hati seorang untuk mengamalkan kebenaran, sehingga seorang akhirnya dia bisa menjadi seorang yang muslim, seorang bisa meninggalkan kemaksiatan, seorang bisa kokoh di atas sunnah dan tegar berdiri di atasnya. Berarti menunjukkan Allah memberikan taufik kepada dirinya. Nah, adapun yang disebutkan dalam ayat tadi, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, yang dimaksud adalah hidayatul bayan. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-muballighu anillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menyampaikan seluruh apa saja yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah yang dimaksud. Nah, berarti di dalam surat Al-Fatihah, doa yang kita panjatkan di dalam surah tersebut, ihdinas siratal mustaqim, maka maknanya adalah hidayah yang pertama, hidayatu taufiq, hidayah at-taufiq. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu. Nah, untuk mengamalkan ilmu. Disebutkan oleh ahli tafsir, makna dari firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, terkena kepada beberapa kriteria orang. Kriteria yang pertama adalah seorang yang belum diberikan hidayah oleh Allah. Maka makna dari doa yang dia panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, adalah permintaan agar Allah memberikan hidayah kepada dirinya ke jalan yang lurus tersebut. Agar Allah menunjuki dirinya berada di atas kebenaran. Agar Allah memberikan taufik kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu yang selama ini dia pelajari. Nah, banyak ya kan kita telah belajar ilmu itu banyak. Menjaga lisan. Nah, ilmu kepada tetangga itu seperti apa. Nah, ilmu untuk kemudian kita mengingkari kemungkaran. Mengilmui sekian banyak perkara-perkara yang diharamkan. Nah, sehingga kita butuh kepada Allah Azza wa Jal untuk kita meminta hidayah tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau semisal orang tersebut belum mendapatkan hidayah, maka maknanya dia berdoa kepada Allah agar Allah membimbingnya ke hidayah tersebut. Masuk pula pada kriteria yang selanjutnya, yang kedua, seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, yang sudah sampai kepada dirinya hidayatul bayan wal irsyad, dia sudah faham kebenaran, dia sudah faham kebatilan, dia sudah mengerti perintah Allah demikian, larangan Allah Azza wa Jalla demikian. Dan ketika dia memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah dia bermohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dirinya untuk bisa bersabar di dalam mengamalkan apa yang telah diilmuinya tersebut. Nah, karena berdiri di atas kebenaran membutuhkan adanya keistiqomahan, sehingga dia minta agar dia bisa istiqomah di atasnya. Karena dia sudah faham dan mengerti hidayah tersebut. Sisa dia berharap agar Allah Azza wa Jalla terus memberikan keistiqomahan kepada dirinya. Nah, tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun masail dari